Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka saling mempelajari agama ini. Dan pembelajaran kita atau pelajaran kita pada Selasa pagi adalah kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah membaca kaidah yang ketiga dari empat kaidah pokok dalam Islam yang dengannya seorang muslim akan bisa mengetahui hakikat dari kesyirikan. Dan pada kaidah yang ketiga, inti dari kaidah ketiga tersebut sebagaimana telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah bantahan terhadap orang-orang musyrikin jahiliyah kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka melontarkan syubhatnya, yaitu mengapa kalian ya menjadikan orang-orang soleh sebagaimana berhala-berhala, patung-patung. Ya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, kata mereka, itu bagi orang-orang yang menyembah patung atau berhala-berhala. Adapun kami, kata orang-orang musyrik, ya, dan ini juga sekaligus bantahan terhadap orang-orang musyrik pada zaman Syekh, ya, ini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan ya kaidah yang ketiga ini sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin pada zamannya ya, tatkala mereka mengatakan ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kesyirikan itu khusus untuk para penyembah berhala, yaitu yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik pada zaman Nabi. Ya, adapun kami, yaitu orang-orang musyrik pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengatakan kami tidak menyembah patung, katanya. Ya, adapun yang kami jadikan sebagai perantara adalah orang-orang soleh. Maka dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwasanya perbuatan kalian itu persis sama seperti perbuatan orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Bahwasanya ya, peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah, mereka juga berbeda-beda dalam hal yang diibadahi atau zat yang diibadahi. Tidak hanya menyembah berhala yang berupa batu-batu besar atau pepohonan besar yang diagungkan selain Allah, bukan hanya itu. Bahkan di antara mereka, orang-orang musyrik jahiliyah tersebut, juga ada yang menyembah orang-orang soleh. Bukan hanya sekedar itu, bahkan ada yang menyembah ya para nabi dan malaikat. Berarti ya yang kalian lakukan ya, ini maknanya, makna dari penyebutan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kaidah ketiga ini sebagai bantahan terhadap pelaku kesyirikan pada zamannya, beliau ya membantah mereka dengan kaidah ini. Berarti yang kalian lakukan persis sama dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu, yaitu zamannya ya kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalilnya sangat banyak disebutkan dalam kaidah ketiga, bagi yang punya kitabnya, ini empat kaidah pokok ini atau al-qawaid al-arba' ini ringkas, padat, ya, maknanya sangat luas dan faedahnya sangat banyak. Maka barang siapa yang mampu untuk menghafalnya, dihafal empat kaidah pokok ini, ringkas, padat, dan maknanya sangat luas. Barang siapa yang memahaminya dengan baik, biiznillah, insyaallah ta'ala, dia akan memahami hakikat dari kesyirikan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Beliau sebutkan dalil-dalil yang sangat banyak dalam surat Al-Fussilat, surat Ali Imran, dan yang lainnya, yang menyebutkan bahwasannya peribadahan orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah juga banyak. Ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, dan seterusnya. Dan kemudian terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, yaitu kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Wadi Hunain, ke Lembah Hunain, yang dikenal dengan peperangan Hunain, Ghazwatul Hunain. Telah kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan yang lalu tentang kisah tersebut. Yaitu tatkala, ya, pada tahun 8 Hijriah, disebutkan oleh sebagian, ya, penulis sejarah, terjadi pada bulan Ramadan Fathu Makkah, wallahu alam. Kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang datang dari Madinah ketika itu jumlahnya sekitar 10.000, ya, pasukan, ingin menaklukkan kota Makkah. Dan alhamdulillah, ya, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, masuk ke dalam Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW kemudian menghancurkan, ya, patung-patung yang bertebaran di sekitar Ka'bah. Nah, ketika itulah orang-orang dari kabilah Hawazin, ya, yaitu orang-orang yang tidak mau masuk Islam ketika itu, sudah mereka berkumpul, ya, di sekitar tempat yang bernama Hunain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang dikisahkan sekitar jumlahnya 12.000, berarti 10.000 yang beliau bawa dari Madinah dan 2.000 yang beliau bawa dari Mekah menuju Wadi Hunain. Ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu perang Hunain. Namun sisi pendalilannya seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Abdul Razak dan yang lainnya, ya, hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang telah kita baca dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di akhir kaidah yang ketiga ini, ya, Abu Waqid Al-Laitsi, nama beliau adalah Al-Harits Ibn Auf, yang telah kita terangkan pada waktu yang lalu juga. Baik. Ketika itu, ya, kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, ya, ingin memerangi kabilah Hawazin tersebut yang tidak mau, ya, masuk Islam dan bahkan ingin, ya, berusaha memerangi kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan ketika itu kami baru saja terlepas dari kekufuran, maksudnya baru saja masuk ke dalam Islam. Disebutkan oleh al-imam al-allamah Ibnu Qasim rahimahullah dalam syarah kitab at-tauhid, makna dari nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin adalah qaribu ahdina bil kufur, maksudnya kami baru saja terlepas dari kekufuran, baru saja masuk Islam. Kata beliau rahimahullah, li'annahu mimman aslama yaumal fath. Karena beliau, yaitu Abu Waqid Al-Laitsi yang bernama Al-Harits Ibn Auf, ya, beliau baru saja masuk Islam pada Fathu Makkah. Baru masuk Islam beserta sekelompok dari para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam Fathu Makkah. Kemudian ikut berperang, ya, dalam perang Hunain. Di tengah perjalanan, ya, mereka melihat orang-orang musyrik mempunyai pohon sidr, ya, sebuah pohon sidar, ya'kufuna indaha, yang mereka beriktikaf di sisinya, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Ya, ini dalam rangka tabarruk, yaitu meminta berkah dari pohon tersebut. Ini di sisi pendalilan dari hadis ini dalam bab atau kaidah yang ketiga ini, yaitu di antara orang-orang musyrik jahiliyah, di antara mereka ada yang mengagungkan pepohonan, ya, pohon-pohon yang diagungkan selain Allah, yang dimintai berkah selain Allah. Ya, tujuan mereka dengan itu yang pertama adalah mengagungkan pohon tersebut, yang kedua meminta berkah, ya, agar ya senjata-senjata yang mereka gantungkan tersebut lebih tajam dan lebih berfungsi dalam peperangan, lebih berfaedah dalam peperangan. Ini tabarruk kepada selain Allah, dan ini adalah jenis dari kesyirikan. Jenis dari kesyirikan yang disebut dengan dhatu anwat, pohon tersebut dengan dhatu anwat. Famarorna bisidrotin, maka ketika kami melewati pohon sidr tersebut, maka kami katakan, ya Rasulullah, ija'allana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, jadikanlah kepada kami ya dhatu anwat, jadikanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka mempunyai dhatu anwat. Kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadisnya telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ya, untuk melengkapi faedah ya ini, atau sebelumnya kita telah pahami bersama bahwasanya sisi pendalilan yang dimaukan, yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah menyebutkan dalil-dalil dalam kaidah ketiga ini sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik pada zamannya yang menyatakan bahwasanya ya kami berbeda dengan orang-orang musyrik pada zaman Nabi. Ya, musyrik jahiliyah. Tidak, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, tidak. Bahkan yang kalian lakukan, kesyirikan yang ada pada diri kalian persis dan sama dengan apa? Dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ya, kalian menyembah orang-orang soleh, mereka juga menyembah orang soleh. Kalian mengagung-agungkan pepohonan, ya, kalian mintai berkah selain Allah, mereka juga melakukan demikian. Nah, dan seterusnya dari dalil-dalil yang beliau sebutkan. Dan untuk melengkapi kisah Dhatu Anwat ini, ya, hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini, ada sebuah syubhat dan bantahannya. Dan alhamdulillah, dahulu ketika kita telah belajar di tempat ini juga kitab Kashf Asy-Syubhat, kita telah sebutkan tentang seputar ini, seputar syubhat tentang hadis Dhatu Anwat. Maka ini akan kita sebutkan untuk murojaah secara ringkas, bahwasannya orang-orang musyrik, ya, dai-dai penyuruh pada kesesatan, ya, khurafat dan yang lainnya dari penyebar kesyirikan pada zaman ini, mereka melontarkan syubhat yang berkaitan dengan kisah Dhatu Anwat ini. Kata mereka, inti dari syubhat mereka, ya, orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, kalau sebelumnya sudah ya mereka bersyahadat, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat dan syiar-syiar Islam yang lainnya, maka Islamnya tetap ya ada pada dirinya. Artinya kesyirikan yang dia lakukan, kekufuran yang dia lakukan itu tidak memudaratkan dia. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah tetap sebagai seorang muslim, ya, bahkan telah bersyahadat, bahkan telah menjaga sholat, ya, menunaikan zakat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Syiar-syiar yang lainnya mereka tegakkan. Maka ketika jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran, itu tidak mengapa, tidak memudaratkan mereka sedikit pun. Loh, dalil kalian apa? Kata mereka, hadis ini, hadis ya Abu Waqid Al-Laitsi. Ketika itu ya sebagian para sahabat, tetapi ingat ya, siapa yang dimaksudkan dengan sebagian para sahabat yang meminta Dhatu Anwat tersebut, ya, sebagaimana tadi diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah, yaitu apa? Orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi ini adalah udzur yang diberikan, ya, yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebagai tambahan faedah, ya, biar jelas dan gamblang, kata beliau dalam Masail Kitab Tauhid, fihi anna ghairuhum la yajhalu dhalik. Bahwasanya dalam faedah dari hadis ini juga, bahwasanya selain mereka dari orang-orang, ya, yang masuk Islam pada yaumul fath, ya, maksudnya yang mengatakan nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, kami baru saja terlepas dari kekufuran, adalah sebagian sahabat yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, anna ghairahum la yajhalu dhalik. Bahwasannya selain mereka, berarti orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, tentu tidak tersamarkan lagi bentuk kesyirikan ini, yaitu tabarruk dengan asjar, yaitu tabarruk meminta berkah dengan, ya, pohon sidar tersebut. Dimengerti di sini, ya? Jadi ini udzur, ya, karena mereka baru masuk Islam. Fathu Mekah, ya, baru selang disebutkan oleh sebagian penulis sejarah, wallahu a'lam, ya. Itu Ramadan, kemudian Syawal langsung ikut perang Hunain. Ya, bayangkan, baru sebentar sekali, ya. Ini udzur, ya, untuk mereka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala dan yang bersamanya dari orang-orang yang baru masuk Islam pada Fathu Mekah. Jadi tabarruk dengan asjar ini, yaitu minta berkah pada pohon sidar ini, masih tersamarkan bagi mereka bahwasanya adalah bentuk dari, salah satu bentuk dari kesyirikan. Adapun yang lainnya dari para sahabat yang mereka masuk Islam terlebih dahulu, ya, apalagi yang telah masuk Islam lebih lama, ya, tentu tidak tersamarkan, ya, bahwasanya itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dimengerti di sini? Nah, ini dipakai oleh orang-orang musyrikin, dai-dai pembawa kesesatan, ya, penyuruh-penyuruh bid'ah, syirik dan yang lainnya, mereka mengatakan berarti, ya, kami, ya, yang terjatuh atau orang-orang pada zaman sekarang yang terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan, itu tidak boleh dihukumi sebagai orang-orang kafir musyrik, ya. Kenapa? Karena mereka telah mempunyai keislaman sebelumnya, ya, bersyahadat, sholat, puasa, zakat. Ini sisi pendalilan pertama menurut mereka. Yang kita katakan apa? Bukan dalil, tapi apa? Syubhat. Ya. Ini syubhat pertama mereka. Yang kedua, syubhat mereka, apa buktinya? Buktinya Rasulullah SAW dan juga Nabi Musa alaihissalam, ya, karena Rasulullah SAW dalam mengingkarinya apa? Menyamakan permintaan mereka tabaruk dengan asjar ini sesuai dengan permintaannya siapa? Banu Israel yang meminta kepada Musa ilah. Dimengerti sampai di sini? Ya. Kata mereka, ini syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua, orang-orang musyrik penyuruh pada kesesatan, kesyirikan tersebut. Ya. Syubhat yang kedua, Nabi Musa alaihissalam tidak mengkafirkan Bani Israel yang meminta ilah tersebut. Dan juga Rasulullah SAW tidak mengkafirkan, ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut yang meminta Zatu Anwar. Berarti, nah, ini kesimpulan sesat mereka. Ya. Syubhat kemudian dijadikan untuk melegalkan, ya, kesyirikan yang ada pada diri mereka. Berarti orang-orang sekarang yang terjatuh dalam kesyirikan yang kalian katakan syirik, datang ke kuburan minta-minta pada selain Allah, itu mereka tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dihukumi sebagai orang-orang kafir musyrik. Kenapa? Mereka juga telah memiliki Islam sebelumnya. Ya, mereka sholat, mereka puasa, ya, mereka menunaikan zakat. Bahkan di antara mereka haji ke Baitullah. Masya Allah. Ya. Syubhat atau bukan, ya, ikhwah? Syubhat. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Telah dijawab oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Kashf Asyubhat. Ya. Jawabannya adalah, kata beliau, Aynakul, kita katakan, Inna Bani Israel lam yaf'alu dhalik. Bahwasanya Bani Israel yang meminta ilah tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam tidak melakukannya. Jadi hanya sekedar ucapan. Kemudian setelah diingkari, mereka rujuk, ya, tidak melakukannya. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yas'alu dzalik. Begitu juga sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut yang meminta Dzatu Anwar, ketika mereka minta kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukannya. Ya. Wala khilaf. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama, anna bani Israil law fa'alu dzalika lakafaru. Ya, tidak ada khilaf kalau seandainya Bani Israel melakukan apa yang mereka ucapkan, mereka minta, ya, ilah tersebut, la kafaru, niscaya mereka akan kafir. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'u wattakhadhu dzaata alwatin ba'da nahyihi la kafaru. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama jika seandainya, ya, sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut meminta Dzatu Anwar tersebut kemudian melakukannya setelah dia dilarang, ya, setelah dia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukannya, maka tidak ada khilaf lagi, mereka akan dicap sebagai orang-orang kafir. Tetapi kenyataannya apa, ya ikhwah, ya, mereka segera, ya, sadar dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Udur mereka apa? Baru masuk Islam, ya, tersamarkan sebagian dari jenis-jenis kesyirikan, yaitu apa? Tabarruk bil asjar, yaitu meminta berkah dengan pohon sidr tersebut. Adapun orang-orang yang sudah lama masuk Islam atau sebelum Fathu Mekah, tidak tersamarkan lagi bentuk apa kesyirikan tersebut. Mafhum sampai di sini? Berarti bantahannya apa terhadap dai-dai pembawa kesesatan tersebut? Berbeda, ya. Kalau kalian telah melakukan kesyirikan, ya, adapun mereka yang kalian jadikan dalil, mereka tidak melakukan kesyirikan. Dipahami? Dimengerti? Berarti beda, ya. Berarti beda. Baik, dan tentunya banyak sekali, ya, bantahan terhadap syubhat-syubhat pelaku kesyirikan, ya, dai-dai pembawa kesesatan yang telah dikupas tuntas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam Kashf Asyubuhat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita simpulkan kaidah-kaidah atau faedah-faedah yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini. Yang pertama, bagi yang ingin mencatat, innal ibrata bil haqa'iq wal ma'ani la bil asma' wal alfaz. Bahwasanya tolak ukur atau barometer hukum terhadap sesuatu perkara itu ditinjau dari hakikat-hakikatnya, bukan dari hakikat-hakikatnya dan makna-maknanya, bukan dari penamaan-penamaan dan lafadz-lafadznya. Jadi contohnya, ketika mereka dikatakan perbuatan kalian datang ke kuburan, ya, Mbah siapa yang di Gunung Pring, ya, Mbah Mat, ya, Mbah Mat, ya, ya, Mbah siapa, Kiai Santri, ya, atau yang ke makam Wali Songo atau makam Wali Sepuluh, ada Wali Sepuluh enggak, ya, Allah musta'an, ya, kuburan Gus Dur di apa, di Tebu Ireng, ya, katanya sampai habis tanahnya, betul itu, siapa yang, ada yang tahu, sampai di, ya, agungkan selain Allah secara luar biasa. Ada yang tahu betul seperti itu? Ya. Betul Pak Sofyan. Ya, nasallahu salama alafiyah. Ya. Ngeri sekali, ya. Enggak usah jauh-jauh, di sekitar kita banyak kesyirikan. Ya, tetapi bukan berarti, ingat ya, hukum takfir, ya, itu harus dibedakan takfir am dan takfir khusus. Ya. Takfir secara umum dengan sifat, dan takfir secara muayyan per individu atau tunjuk hidung. Ya. Kita katakan, ya, setiap yang menyembah selain Allah, menyembelih selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah, ya, itu musyrik kafir. Tetapi dalam penerapannya, ya, tetangga kita misalkan ada yang ikut-ikutan seperti itu, ya, meminta kepada kuburan-kuburan tersebut kepada selain Allah. Apakah boleh kita bermudah-mudahan langsung mengatakan oh berarti si fulan ini kafir musyrik. Ya, jangan terburu-buru. Ya, kalau menghukumi kafir secara individu, muayyan, tunjuk itu, vonis seorang, itu harus dia diketahui di dalamnya dhawabitnya, ketentuan-ketentuannya. Terpenuhi badannya syarat-syarat mengkafirkan, dan ya hilang darinya mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Dan termasuk penghalang yang terbesar yang ada pada diri kebanyakan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan tersebut adalah karena kebodohan. Ya, karena mereka tidak tahu ya bahwasanya itu syirik. Ya. Dan di antara mereka ada yang terkena syubhat dari para kiai-kiainya. Ya. Ini bukan syirik katanya. Ini apa? Ini adalah tawassul. Ya. Maka kita katakan dengan faedah yang pertama tadi bahwasanya hukum terhadap sesuatu ya patokannya itu bukan penamaan-penamaan. Ya. Ini bukan syirik. Kenapa? Ini tawassul katanya. Tidak, sekarang kita lihat ya apa hakikat perbuatan mereka. Ternyata ketika mereka di kuburan-kuburan tersebut, kita dapati di antara mereka ada i'tikaf. I'tikaf termasuk dari ibadah atau bukan? Ibadah. Menyimpangkannya salah satu ibadah kepada selain Allah, syirik atau tidak? Syirik, itulah hakikat kesyirikan. Ya, menyimpangkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, itu adalah syirik. Mereka melakukan i'tikaf. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Di antara mereka ada yang apa? Menyembelih untuk selain Allah di sisi kuburan tersebut. Bahkan di antara mereka sebagian kuburan ditawafi, tawaf. Ya, padahal tawaf itu di mana? Yang masyru' yang disyariatkan mengenai Ka'bah ketika haji atau umroh atau tawaf-tawaf sunnah. Ya, mereka melakukan tawaf di sekitar kuburan tersebut. Syirik. Ya, syirik. Dan bahkan yang lebih parah bukan hanya mereka menjadikan seperti ya perantara, bukan hanya menjadikan kuburan tersebut atau penghuni kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah atau pemberi syafaat di sisi Allah, bukan hanya itu. Bahkan lebih parah lagi, sebagian mereka ada yang langsung meminta kepada siapa? Penghuni kuburan, ya, minta rezeki, minta keselamatan dan yang lainnya. Berarti apa? Kesyirikan mereka lebih parah daripada apa? Orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah. Dan ini akan dibahas tuntas insyaallah oleh Syekh rahimahullah pada kaidah yang ketiga, keempat nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi jangan tertipu oleh talbis iblis. Iya, ketika mereka merubah-rubah penamaan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang indah. Ya. Contoh, ya. Sekarang ya ziarah-ziarah pada kuburan-kuburan ya orang-orang soleh tersebut mereka namai dengan nama-nama Islami. Apa penamaannya di antaranya? Siapa yang tahu? Ya. Yang paling marak ya wisata religius. Masya Allah, sampai apa? Ya berbondong-bondong ke kuburan Mbah Fulan, Kiai Fulan, Wali Fulan terus dan seterusnya. Ya. Ziarah ya orang-orang soleh katanya. Ya. Penamaan-penamaan ini tidaklah merubah apa? Hakikatnya. Karena hakikatnya mereka melakukan kesyirikan yang menyimpangkan salah satu jenis ibadah pada Allah, sudah dihukumi perbuatan mereka syirik kekufuran. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala disebutkan dalam syarah ini, dinukilkan dalam kitab Bada'i Al-Fawaid. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Law aujaba tabdilul asma' was-suwar tabaddul al-ahkam wal haqa'iq la fasadatid dayanat wa buddilatish syara'i wa mahallal islam." Kata beliau rahimahullah, kalau seandainya perubahan nama dan kemasan-kemasan, penampakan-penampakan itu melahirkan adanya perubahan hukum-hukum dan hakikat-hakikat dari sesuatu, maka akan hancurlah agama ini. Dan akan, ya, sirnalah syariat-syariat ini. Dan akan lemah agama Islam ini. Ya, maksudnya, kalau hanya sekedar penamaan terus bisa merubah hukumnya, akan rusak ya agama ya kaum muslimin. Kalau seandainya syirik mendatangi kuburan-kuburan tersebut, ya dirubah namanya ziarah orang-orang saleh, wisata religius, berarti ini bukan syirik, bukan kufur, ya maka akan hancur kalau begitu agama ini. Ya mereka betul-betul melakukan kesyirikan kekufuran, dihukumi oh bukan syirik, bukan kufur, ini apa? Ini adalah ziarah orang-orang saleh, mengagungkan, menghormati orang-orang saleh dan seterusnya. Ya maka kita katakan al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil asma' wal alfaz. Hakikat dari sesuatu, ya patokan hukum, barometer terhadap sesuatu itu dengan apa? Ya, dengan hakikat-hakikatnya dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bukan sekedar penamaan dan lafaz-lafaznya. Ya, di antara pelaku kemaksiatan juga pada zaman sekarang, ya. Minum-minuman keras disebut dengan apa? Syarabun ruhi katanya. Apa itu? Minuman ya rohani katanya. Masya Allah. Kalau begitu nanti whisky, bir-bir ya jadi tidak haram. Ya. Kenapa? Minuman rohani katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini talbis iblis. Ya. Menamakan sesuatu yang jelek dikemas dengan nama-nama yang indah, dihias-hiasi agar manusia apa? Tertipu dan mengikutinya dan melakukannya. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Yang sekarang marak, ya, saya dapat kabar, ya, di Magelang dan di tempat yang lainnya. Program apa? Pekerti desa, ya. Jadi, betul ya Pak ya, betul. Kenapa? Perti desa. Oh, perti desa. Salah penegulan, ya. Afwan, ya. Perti desa, ya. Di Jogja, kabarnya, dikemas dengan bahasa yang lain. Untuk memajukan apa ya potensi wisata, masya Allah. Jadi berbagai macam adat-adat yang ada, ya adat bid'ah dan syirik biasanya, ya itu dikasih dana yang besar untuk dilestarikan dan di ya apa dilakukan pada waktu-waktu tertentu agar menarik wisatawan. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini apakah bisa merubah hakikat dari hukumnya? Tidak. Tetap syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah. Walaupun mereka namakan dengan penamaan-penamaan yang indah-indah. Dimengerti di sini? Iya. Ini inti dari kaidah atau faedah yang pertama dari kaidah yang ketiga ini. Kemudian faedah yang kedua, inna haqiqata syirk hiya da'watu ghairillah ma'a ghaddin nadhar 'an naw'iyyatil mad'u ma'a Allah ta'ala. Bal da'watu ghairillahi syirkun. Ya, bahwasannya hakikat dari kesyirikan adalah ya, menyembah selain Allah. Ya, menyimpangkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Jadi kita harus tahu ya, apa itu ibadah dan terus alhamdulillah kita telah mengetahuinya. Bahwasannya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan atau perbuatan yang nampak maupun ya tidak nampak. Ya. Ini semuanya ibadah. Yang nampak salat, puasa, zakat dan seterusnya, dan juga yang tidak nampak ya seperti ibadah yang berkaitan dengan hati, rasa takut pada Allah, cinta pada Allah, ya tawakal kepada Allah, menyandarkan ya perkaranya hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati, kalbu seorang. Ya. Ini semua adalah jenis-jenis ibadah. Menyimpangkan satu saja jadi jenis ibadah kepada selain Allah telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berarti ini adalah kesyirikan. Ya. Tanpa melihat jenis dari yang diibadai selain Allah tersebut. Apakah itu orang soleh, malaikat, nabi, tetap sama. Barang siapa menyimpangkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, berarti dihukumi sebagai kesyirikan atau orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Pelakunya musyrik, kafir. Kaidah yang ketiga. atau faedah yang ketiga, afwan, faedah yang ketiga yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini. Kata Syekh di sini dalam syarahnya, hafizahullah, anna kullaman du'iya min dunillah faqad uttukhidha ilahun ma'allah. Bahwasannya setiap yang diminta, yang diibadahi selain Allah, maka dia telah dijadikan ilah selain Allah. Setiap yang diminta, diibadahi selain Allah, maka dia telah dijadikan sesembahan ilah selain Allah. Faedah yang keempat dari kaidah yang ketiga ini, syirkul alami kana bisababain. Kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini, disebabkan dua perkara. Dinukilkan oleh pensyarah ini, Syekh Nasir hafizahullah ta'ala, boleh menukilkan dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Syekhul Islam mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa syirku fi bani adama aktsaruhu an aslain. Kesyirikan pada bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia di dunia ini, mayoritasnya berasal dari dua perkara. Ini dua sebab besar terjadinya kesyirikan di dunia ini. Awaluha, yang pertama, kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awaluha, yang pertama kali, ta'zimu kuburis salihin, mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Wa taswiru tamathilihim litabarruki biha, dan menggambar, ya, patung-patung mereka, memahatnya, ya, menggambarnya, melukisnya, untuk tujuan meminta berkah. Wa hadha awwalul asbab allati ibtada'a biha al-adamiyun asy-syirka. Dan inilah sebab pertama yang diada-adakan oleh manusia dalam melakukan kesyirikan. Wa huwa syirku qaumi Nuh. Dan ini adalah syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini sebab yang pertama. Sebab pokok terjadinya kesyirikan yang merajalela di dunia ini, kata Syekhul Islam, yang pertama, ta'zim kuburis salihin. Ya. Yang kedua, as-sabab as-sani. Sebab yang kedua, ibadatul kawakib. Peribadahan kepada bintang-bintang. Apa maksudnya? Dikisahkan di sini, ya. Saya sebutkan saja secara maknanya. Bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin, ya, mempunyai berhala-berhala, ya, patung-patung atau berhala-berhala. Kemudian mereka menulis, ya, menulis suatu tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya. Kalau dalam istilah perdukunan sekarang apa? Seperti apa? Abu Jundi, seperti apa? Jimat-jimat, ya. Seperti jimat-jimat. Kalau di perdukunan itu ada istilahnya apa? Rajah, oh ya, rajah. Ya, rajah ditulis. Tulisannya enggak jelas apa itu. Ya, bahasa apa, wallahu alam. Ya. Atau kalau di perdukunan tukang sihir apa modelnya? Ya, mantra, komat kamit, ya. Minta obat kok, ya. Tidak dikasih obat tapi dikasih komat kamit, ya. Nauzubillah, ya. Banyak enggak seperti itu? Ya, banyak. Ya, praktek-praktek perdukunan sihir. Ya. Di zaman itu, pada zaman dahulu, mereka menulis seperti raja-raja tersebut. Ya, tulisnya. Untuk siapa? Untuk berhala-berhalanya. Dan mereka kemudian menulisnya dengan melihat waktu-waktu yang tepat. Ya, munculnya bintang fulan atau keadaan bintang-bintang tersebut. Ya. Kemudian mereka juga membuatnya, tulisan tersebut, dari bahan yang khusus yang mereka sangka mencocoki dari, ya, karakter bintang-bintang tersebut. ya. Mau berbuat syirik kok repot ya. Allah musta'an. Ya, sampai seperti itu mereka, perhatikan. Ya. Kemudian setelah itu mereka tulis. Mereka tulis. Kemudian mereka mengucapkan ucapan-ucapan syirik kekufuran, yaitu mantra-mantra tersebut. Dan pada beberapa keadaan datang syaitan dan memberikan hajah-hajah yang mereka minta. Ya, memenuhi hajah-hajah yang mereka minta. Dan ini mereka namakan dengan rohaniyatul kawakib, yaitu ruh-ruhnya bintang-bintang. Ya, katanya yang memberikan, ya, mengabulkan doanya, permintaannya adalah ruh-ruhnya bintang-bintang tersebut. Padahal siapa? Syaitan-syaitan yang menyesatkan mereka. Ini sebab yang kedua, ya, dari kesyirikan yang terjadi, yaitu ibadatul kawakib, peribadahan terhadap bintang-bintang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, sudah kelewat sedikit waktunya ya. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kalau ada salahnya datang dari kekurangan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.